بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, doa'ukum imanukum, makna doa kalian adalah iman kalian. Liqawlihi ta'ala, karena Allah ta'ala berfirman, qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla doa'ukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhanku tidaklah peduli untuk mengazab kalian lawla doa'ukum, kalaulah bukan karena doa kalian. Wa ma'na doa fil lughah al-iman, makna doa dalam bahasa adalah iman. Kalaulah bukan karena imannya orang-orang beriman, niscaya Allah akan mengazab orang-orang musyrikin sepenuhnya, seutuhnya. Adapun wajh syahid di sini bahwasanya doa adalah merupakan amal, dan amal adalah bagian daripada iman. Maka hal ini menunjukkan amalan dalam Islam adalah bagian daripada iman, dan ini adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. An Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamish salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaumi Ramadan. Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Ikhwanul kiram rahimakumullah, Islam jika disebutkan secara mutlak maka dia mengandung makna iman, dan iman jika disebutkan secara mutlak maka dia juga mencakup Islam. Maka ikhwan al-kiram rahimakumullah, setiap kala antum mendengar kata-kata Islam maka dia mencakup iman, dan setiap kali antum mendengar kata-kata iman dia mencakup Islam, kecuali jika kedua-duanya dipertemukan. Kecuali jika dua-duanya disebutkan, maka Islam bermakna amalan zahir dan iman bermakna amalan batin, sebagaimana dalam hadis Jibril. Ketika datang Jibril bertanya kepada Rasulullah perihal Islam, Rasulullah menyebutkan dengan amalan zahir. Berkata Jibril, akhbirni mal Islam, beritahukan aku apa itu Islam. Qal al-islamu an tashhada an la ilallah, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan seterusnya. Kemudian akhbirni mal iman, beritahukan aku apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai akhir hadis. Maka Islam dan iman jika dipertemukan masing-masing memiliki makna tersendiri. Bahwasanya Islam menunjukkan amalan zahir dan iman menunjukkan amalan batin. Makanya Allah tabaraka taala menafikan iman daripada orang-orang Arab ketika mereka baru memeluk Islam, dan mereka mengatakan mereka beriman. Allah katakan tidak, kalian belum beriman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakan kami baru berislam. Jadi ikhwan, Islam dan iman jika disebutkan secara bersamaan, kedua-duanya memiliki perbedaan, di mana Islam menunjukkan amalan zahir seperti salat, syahadat, zakat, puasa, haji, dan iman menunjukkan amalan hati, qalbu, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan seterusnya. Tetapi jika disebutkan masing-masing secara per individu, Islam contohnya, maka dalamnya makna iman, mencakup iman. Kalau saya katakan, wahai orang-orang Islam, maka maknanya mencakup padanya orang-orang beriman. Saya katakan, wahai orang-orang beriman, maka dalamnya tercakup makna Islam, maksudnya orang-orang yang telah Islam. Antum paham ini? Islam dan iman jika disebutkan bersamaan memiliki makna yang berbeda. Jika disebutkan secara terpisah, masing-masing menjadi definisi bagi yang lainnya, muradif, sinonim. Ya. Adapun di sini Ibnu Umar menyebutkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam, dibangun Islam di atas 5 dasar. Maka Islam di sini mencakup iman. Buniyal Islam, dibangun Islam di atas 5 dasar. Maka ikhwan rahimakumullah, ya, di sini Islam mengandung makna iman, apalagi di syahadat pertama itu adalah hakikat daripada Islam berupa dasarnya tauhid, la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah. Kesaksian seseorang bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, ini bagian daripada iman. Inilah dia akar iman. Inilah dia aslul iman. Inilah dia aslul iman. Inilah dia akar iman. Dan semua rukun Islam lainnya tidak berguna tanpa tegak di atas pondasi dasar ini, tauhid. Maka rukun selanjutnya, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji, ini semuanya dibangun di atas iman, di atas syahadat. Di atas apa? Syahadat. Dan itulah di pintu masuk ke dalam Islam. Dianggap seorang itu masuk ke Islam ketika mengucapkan kata syahadat yang dalamnya terkandung ungkapan iman, bahwasanya dia mempersaksikan dengan hatinya bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, yang dia benarkan dengan lisannya dan diamalkan segala macam bentuk konsekuensinya. Jadi ikhwan rahimakumullah, kaitan hadis ini dengan babul iman, bahwasanya iman di dalamnya itu ada amalan-amalan, bahwasanya amalan-amalan itu bagian daripada iman. Tidak sah keimanan seorang jika tidak menegakkan amal. Maka salat, zakat, puasa, haji harus dibangun di atas iman. Dan amalan-amalan ini bagian daripada iman. Dan ini adalah mazhabnya Ahlussunnah Jamaah, bahwasanya iman dalamnya ada apa? Ada amal. Bahwasanya amal bagian daripada iman. Tayyib. Jadi ikhwan rahimakumullah, semua hadis-hadis yang kita sebutkan, riwayat, Al-Qur'an, dalil, semuanya menunjukkan bahwasanya iman dalam Islam itu, ya, dalamnya terkandung amal, dan amal adalah bagian daripada iman. Dan ini semua mendukung mazhab Ahlu Sunnah bahwasanya al-imanu qaulun wa amal. Al-imanu qaulun wa amal. Itulah pandangan Ahlu Sunnah. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Yang menyelisihinya siapa? Kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah menyelisih perkara ini. Mereka mengeluarkan amal daripada iman. Adapun Mu'tazilah dan Khawarij, mereka memiliki kesamaan dalam beberapa sisi dengan Ahlu Sunnah. Di mana Ahlu Sunnah mengatakan iman di antara bagiannya adalah amal. Amalan adalah bagian daripada iman. Dan mereka mengatakan Mu'tazilah dan Khawarij, amal adalah bagian daripada iman. Bedanya Ahlussunnah mengatakan amal syaratu sihha, syaratu kamal. Amalan adalah syarat penyempurna iman. Adapun mereka menganggap al-amal syaratu sihha. Amalan syarat sahnya iman. Makanya mereka punya paham seperti Khawarij tentang iman, al-imanu idza thabata al-ba'du thabata al-kull. Andai kata telah tetap iman sebagian, tetaplah semuanya sempurna. Wa in intafal ba'du intafal kull. Andai kata iman hilang sebagian dengan melanggar konsekuensi-konsekuensi iman, misalnya meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menurut mereka batallah semua iman. Ini konsep siapa? Kaum Khawarij, batal semua iman. Cuma dalam masalah nama berbeda antara Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan mereka kafir, keluar daripada Islam, kekal di neraka selama-lamanya. Mu'tazilah mengatakan di dunia nama mereka bukan mukmin, bukan pula kafir. Apa jadi namanya? Al-manzilatu bainal manzilatain. Nama mereka adalah di antara, ya, tempat di antara dua tempat. Orang-orang Mu'tazilah dalam hukum dunia mengatakan pelaku dosa besar yang meninggalkan kewajiban, yang mengerjakan larangan, mereka bukan mukmin, bukan pula kafir. Jadi gimana? Poros tengah. Al-manzilatu bainal manzilatain. Mereka itu berada di sisi tengah, bukan mukmin dan bukan kafir. Dan orang-orang Mu'tazilah banyak kebingungan. Ya, kebingungan mereka. Muskilah mereka. Kebingungan orang-orang yang meninggalkan sebagian bagian daripada kewajiban, mereka menghukumnya mukmin, enggak bisa. Menghukumnya kafir, enggak bisa. Dan manusia enggak ada kecuali mukmin dan kafir. Kuburan enggak ada kecuali kuburan mukmin Orang kafir nanti harus buat kuburan untuk Mu'tazilah khusus di tengah-tengah. Ya, ini kuburan Mu'tazilah, bukan mukmin, bukan kafir. Allah musta'an. Menikahi perempuan-perempuan selain mereka pun bingung dia. Andai kata kafir enggak boleh nikah, ya andai kata mukmin boleh nikah. Dan ini bukan mukmin, bukan kebingungan. Tayyib, ikhwan. Jadi mereka memiliki kesamaan dalam hal definisi. Penamaan berbeda. Dan di akhirat sama, semua sama. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar yang telah menggugurkan imannya semua masuk neraka kekal. Khawarij mengatakan masuk neraka kekal, Mu'tazilah pun mengatakan masuk neraka kekal. Sama natijahnya, sama-sama kekal di neraka. Kata Mu'tazilah, kenapa mereka enggak konsekuen mengatakan ada tempat di antara surga dan neraka? Kata mereka, karena negeri hanya dua. Kalau bukan surga, maka neraka. Kalau andai kata kita masukkannya ke dalam surga, mustahil, bertentangan dengan janji-janji Allah. Karena Allah berjanji, pelaku dosa besar masuk neraka kekal. Dan ini menyelisih janji Allah SWT. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Maka wajib bagi mereka masuk neraka kekal selama-lamanya. Jadi bedanya dalam hukum dunia saja penamaannya. Antum paham? Paham antum? Baik, sekarang kita pindah kepada bab berikutnya. Saya tanya dululah supaya saya tenang, lega bahwa saya telah sampai ilmu. Coba antum sebutkan beda antara Islam dan iman jika disebutkan secara terpisah, dan apa beda antara keduanya jika atau apa yakni jika disatukan keduanya, apa makna Islam dan iman jika disatukan, dan apa makna Islam dan iman jika dipisahkan? Siapa yang jawab? Fadhal Abdul Rahman, masyaallah, jazakallahu khairan. Beri mikrofon. Apa makna Islam dan iman jika disatukan? Dan apa maknanya jika dipisahkan? Tafadhal. Bismillah. Makna iman kalau disatukan maknanya adalah bahwasanya keduanya kalau dipertemukan maknanya adalah masing-masing bahwasanya iman adalah amalan qalb, sedangkan Islam adalah amalan zahir. Ahsanta. Kalau dipisahkan maknanya huma muradifun. Apa itu? Yakni bahwasanya al-imanu huwa Islam, al-Islamu huwa iman. Ahsanta, jami' ممتاز. طيب باب أمور الإيمان بركاته الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أمور الإيمان باب perkara-perkara yang berkaitan dengan iman, amalan-amalan berkaitan dengan iman. وقول الله تعالى وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الآية. Bab perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ." Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan barat. Ayat ini ikhwan berkaitan dengan sebab yakni perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, Muhammad mengikuti agama kami. Buktinya dia sholat mengarah ke kiblat kami, Baitul Maqdis. Kalau andai kata agama kami ini batil, kata orang Yahudi, pasti Muhammad enggak ke kami kiblatnya, enggak pasti kiblatnya dia tidak ke arah kami, tidak ke kiblatnya kami Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dan ini menunjukkan agama kami hak dan Muhammad ikut agama kami. Begitu Rasulullah SAW berharap agar Allah pindahkan kiblat, dia senantiasa melihat ke langit menunggu wahyu. Allah katakan, "Qad nara taqallaba wajhika fis sama." Kami telah melihat engkau menengadahkan selalu wajahmu ke langit. Maksudnya apa? Menunggu turunnya wahyu agar dipindahkan kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada ketika salat, hadapkanlah wajah kalian kepadanya. Kemana? Masjidil haram. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ketika dipalingkan kiblat ke arah masjidil haram, maka berkatalah ketika itu orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrikin, dahulu kala mereka itu sebagiannya salatnya ke arah masjid Masjidil Aqsa, berarti salat mereka semuanya enggak sah, berarti gugurlah semua amalan mereka, sia-sialah amal mereka. Maka dijelaskan oleh Allah SWT, ya, innallaha lan yudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ay salatakum, Allah enggak akan menyia-nyiakan salat kalian. Maknanya apa yang mereka kerjakan dahulu benar, karena itu sesuai perintah Allah. Setelah dihapuskannya kiblat, kemudian dipalingkan ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, yang mereka amalkan sekarang pun benar. Maka ikhwan, di sini Allah menyebutkan salat dengan kata-kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah salat kalian. Maka salat disebutkan oleh para ulama adalah merupakan bagian daripada iman. Maka ikhwan rahimakumullah, ya, ketika itu Allah SWT menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Berkata orang-orang musyrikin, andai kata Muhammad itu mengakui keimanan orang-orang beriman, dia menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kenapa sekarang malah berpindah ke Masjidil Haram? Dia enggak konsekuen. Ya. Maka Allah katakan kebaikan itu laisal birra, bukanlah kebaikan, maksudnya bukanlah iman itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat. Bukan itu iman. Iman adalah ketundukan kepada Allah. Kemanapun dia perintahkan, kalian mengikuti. Maka Allah jelaskan di sini laisal birra, bukanlah kebaikan, bukanlah iman. An tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kalian menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat. Walakinnal birra, tetapi yang namanya kebaikan itu adalah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah konsekuensinya mengimani semua perintah-perintah Allah, mengamalkan semua perintah-perintah Allah. Ini konsekuensi iman. Jika dia arahkan ke Baitullahil Haram, ke sana. Walakinnal birra man amana billah, tapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wal malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat. Wal kitab, beriman kepada kitab-kitab. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi-nabi. Ini semua amalan apa? Amalan hati. Beriman kepada Allah, amalan apa? Hati. Beriman kepada hari akhirat, amalan hati. Ke malaikat, amalan hati. Kitab-kitab, amalan hati. Hati dituntun untuk beramal, mengimani, membenarkan. Apakah cukup amalan hati? Tidak. Allah datangkan wa atal mala ala hubbihi. Subhanallah. Dan ini menunjukkan amalan bagian daripada iman. Karena kata Allah SWT, yang namanya kebaikan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan dia wa atal mal, memberikan harta ala hubbihi, walaupun cintanya kepada harta, dia mau berikan harta tersebut kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat-kerabat terdekat. Dan ini menunjukkan ikhwan Islam, ya, itu iman, iman itu Islam. Dan dalam iman ada amal, tidak cukup hanya ucapan ataupun i'tiqad, harus ada amal. Maka Allah katakan ciri-ciri orang-orang man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak cukup hanya dikatakan beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, enggak. Harus ada amal. Apa amalnya? Wa atal mal, dia bersedekah. Ala hubbihi, memberikan hartanya walaupun dia cintai kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat-kerabat terdekat. Dan ini ikhwan, ya, Allah SWT mengajarkan kita skala prioritas dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Memberikan sedekah kepada kerabat-kerabat terdekat, baru kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnus sabil, orang-orang yang terputus bekal di perjalanan, wasailin, kepada orang-orang yang berhak meminta-minta, wafir riqab, memberikan hartanya kepada budak-budak yang ingin merdeka, ingin membeli dirinya, namanya al-mukatib. Dalam Islam, budak boleh kepada tuannya berjanji, wahai tuan, aku ingin membeli diriku agar bebas, aku bayar cicil. Bantulah orang seperti ini. Wafir riqab. Jadi kata Allah SWT, orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan mereka berinfak. Inilah amal kepada kerabat, kepada orang-orang miskin, siapa lagi? Anak yatim, ibnus sabil, kepada para budak-budak. Wa aqamas salat, dan dia pun menegakkan salat. Dan salat tadi katakan adalah iman. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian. Maka Rasulullah menafsirkan salat dengan iman, menunjukkan salat adalah bagian daripada iman. Wa aqamas salata wa ataz zakata. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang menepati janji ketika mereka berjanji, dan ini bagian daripada iman. Bagian daripada iman adalah menepati janji. Bagian daripada kemunafikan adalah tidak menepati janji. Wassabirin, dan orang-orang yang bersabar. Fil ba'sa'i wad-dharra, baik dalam keadaan sempit, ya, dalam keadaan susah. Wahinal ba'si, dalam keadaan sulit. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah yang benar. Apanya yang benar? Imannya. Dan ini menunjukkan orang yang beriman benar mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, yaitu berupa amal, menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, berinfak. Ini konsekuensi iman. Kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu orang-orang yang jujur. Apanya jujur? Keimanannya jujur. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang yang dengan hatinya mengimani segala macam bentuk kewajiban iman, dan dengan seluruh anggota tubuhnya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Takwa, ya, lebih dekat kepada mengamalkan berbagai macam perintah-perintah Allah yang sifatnya adalah zahir, menjauhi larangan Allah SWT yang sifatnya zahir. Itulah takwa. Ya, mereka itulah orang-orang bertakwa. Qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang beriman. Kata Rasulullah SAW, telah beruntunglah orang-orang beriman. Yakni inilah dia orang-orang beriman yang menggabungkan antara seluruhnya, antara amalan hati dan amalan anggota tubuh. Tayyib, kita pindah kepada bab berikutnya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittun syu'batan wal haya'u syu'batun min al-iman. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, al-iman bid'un wa sittun syu'bah, iman itu 60 cabang lebih. Kata-kata bid'un, bid'un dalam bahasa Arab adalah bilangan antara 3 sampai dengan 10. Bid'un. Andai kata orang Arab mengatakan bid'un wa sittun, 63 mungkin, 64, mungkin 65, 66 sampai 70. Jadi bid'un bilangan antara 3 sampai 10. Ada pun bilangan antara 1 dengan 2, orang Arab mengatakan nayyifun. Kalau andai kata mereka mengatakan nayyifun wa arba'un, berarti antara 41 dan 42. Itu nayyif. Jadi kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu memiliki 60 cabang lebih. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah merupakan cabang daripada iman. Ini lafaznya Bukhari. Adapun lafaznya Muslim, al-imanu bid'un wa sab'un, iman itu 70 cabang lebih. Ya. Dan inilah yang lebih dirujukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya iman ini ikhwan memiliki cabang-cabang yang banyak bertebaran. Sebagiannya merupakan usulul iman. Sebagiannya merupakan mukammilul iman. Cabang-cabang yang banyak ini ikhwan, sebagiannya adalah akar iman. Jika ditinggalkan batal iman. Sebagiannya adalah mukammilatul iman, penyempurna iman. Jika ditinggalkan tidak batal iman. Wal haya'u minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah merupakan cabang daripada iman. Malu ikhwan, ya. Ini apakah dia merupakan usulul iman atau mukammilul iman? Ya, cabang iman atau penyempurna iman? Dia merupakan penyempurna iman atau dia akar iman? Maksudnya orang yang tidak punya rasa malu, apakah dia itu kafir atau kita katakan imannya tidak sempurna? Jawab, tidak sempurna imannya. Maka malu walaupun dia bagian daripada iman, tapi bukan apa? Bukan asal iman, bukan akar iman, tapi mukammil iman. Kata Rasulullah dalam beberapa riwayat, yang tertingginya adalah la ilaha illallah, yang terendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang merintangi manusia di jalan. Yang tertinggi ini la ilaha illallah, apakah dia itu asal iman atau mukammil iman? Aslul iman. Barang siapa yang meninggalkan ini la ilaha illallah, intafal iman, enggak ada imannya, kafir dia. Jadi ikhwan, cabang-cabang iman ini berusaha dikumpulkan oleh para ulama, ya. Antaranya ada kitab ini karang oleh Imam At-Tirmidzi yang berjudul Syu'abul Iman. Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Dia sebutkan cabang-cabang iman setahu dia. Dia berusaha mengumpulkan yang 60 sekian lebih, 70 sekian lebih ini. Sholat dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun pada hakikatnya ikhwan, sulit kita mengatakan ini sajalah yang merupakan yang 63 ini maksudkan, atau 73 sampai berikutnya inilah dia merupakan syu'batul iman dengan mutlak payah kita. Sebagaimana sulitnya kita menentukan 73 kelompok, yang 72 adalah kelompok ini payah. Nanti akhirnya antum hitung-hitung muncul kelompok baru. Oh, ini kok ada udah 75 nih, muncul lagi yang baru kok 78, ini kok 80, bertentangan dengan hadis, tidak. Ya, 73 kelompok, yang 72 itu adalah merupakan akar daripada semua kesesatan daripada setiap kelompok. Ini induk-induknya. Di bawahnya Syiah pun terpecah-pecah belah. Ya, Syiah Batiniyah terpecah belah, Khawarij terpecah belah, Sufi terpecah belah, ada Sufi Ahlu Sunnah, ada Sufi Falasifah. Berpecah belah ikhwan. Maka Nabi mengatakan 70 cabang lebih, ya. Tidak ada yang bisa memastikan inilah dia, ini dia, semuanya ini yang 73, selainnya bukan, enggak. Walaupun demikian, ulama berusaha berijtihad untuk mengumpulkannya. Di antara Imam Nasa'i dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Malu ini adalah amalan apa? Amalan hati. Tayyib, cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.